تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Demikian pula dari hal yang membedakan, membebaskan dari kemunafikan, banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Karena dalam hadis Abu Malik Al-Asy'ari riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Was-shadaqatu burhan." Dan sedekah itu adalah bukti. Itu bukti keimanan dia. Bukti keimanan dia. Iya. Apalagi kalau dia terapkan satu ayat. Ada satu ayat dalam Al-Qur'an. Coba kita terapkan satu kali saja dalam kehidupan, enggak usah banyak-banyak. Ya. Kalau diterapkan lebih dari itu, masya Allah ya, lebih bagus. Tapi satu kali saja dalam kehidupan. Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sempurna hingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Apa yang kalian cintai? Jelas ya? Ya kalau seorang itu dia punya sesuatu yang dia cintai, ya dia infakkan. Sekali-sekali dia lakukan hal yang seperti itu. Nggak usah besar-besar dulu ya, dia punya mobil, dia infakkan mobilnya. Ya. Mulai dulu dari yang kecil-kecil. Ya. Misalnya dia punya kopiah, dia punya baju bagus, misalnya ada saudaranya, oh ya sudah dia infakkan. Padahal ini baju dia suka sekali. Jelas ya? Baik. Nah, itu kadang ada hal-hal yang seperti itu dilakukan oleh seorang hamba untuk mendidik dirinya. Sebab ini adalah bukti untuknya di depan Allah Subhanahu wa taala dari hal yang menjaganya dari kemunafikan.